Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal kiram, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan kajian kita dari kitab Awa'iqut Talab li Fadilatul Syekh Abdussalam rahimahullahu ta'ala. Kita telah memasuki pada Al-A'iq Al-Khamis, penghalang yang kelima, yaitu adam at-tadarruj bil ilm. Di antara sekian penghalang yang menghalangi seorang penuntut ilmu untuk bisa sampai kepada tujuan yang dimaksud oleh syariat adalah mereka di dalam belajar tidak berurutan. Antara poin yang sudah disampaikan beliau, bentuk tadarruj, bentuk tahapan dalam belajar itu bisa bainal funun, antara bidang ilmu satu dengan yang lain. Dan yang kedua adalah tadarruj fil fanil wahid. Tahapan itu juga bisa dilakukan dalam satu bidang ilmu. Dan adanya al-khalal atau ketidakberesan, adanya kesalahan dalam masalah tadarruj, ini bisa menjatuhkan kepada misalnya bidang ilmu yang akan dia mulai, dan itu berimbas kepada kitab yang akan dia pelajari. Kalau sudah salah kitab, juga akan berakibat kepada salah dalam memilih syarah dan berlanjut kepada kesalahan dalam penghafalan. Baik. Juga disinggung pula bahwa dalam kesalahan bertadarruj, tahapan ini adalah seorang menggabungkan antara dua cabang ilmu yang di situ dalam satu kali, tetapi tidak ada keselarasan, tidak sinkron, tidak nyambung. Baik, itu di antara hal yang kemarin kita singgung. Tsumma qala al-mu'allif, kemudian kita melanjutkan apa yang dikatakan mu'allif rahimahullah. Qala syekh, thumma liyuqbil alal fiqhi, disitu ya. Kemudian seorang memulai dalam menetapi atas sebuah fikih, setelah beliau menukilkan tentang ucapan barakallahu fikum beberapa ulama dalam bab ini, seperti Ibnul Jauzi yang mengatakan bahwa umur itu pendek, ilmu banyak, sehingga urutan yang semestinya seorang lakukan kalau punya waktu panjang, maka seperti menghafal Quran, tafsir, kemudian membenahi dari sisi bahasa Arab. Kemudian kata beliau, "Tuma liyukbil alal fiqh." Kalau sudah punya kemampuan misalnya menyelesaikan menghafal Quran, kemudian mempelajari tentang makna-makna yang ada pada ayat tafsir secara global, hendaknya memulai untuk menetapi masalah fikih. Fal yanzur fil madhab, dan mulailah dia masuk dalam fikih itu kan ada madhahib. Ada madhahib, ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Hendaknya dia perhatikan dalam masalah madhab dan juga wal khilaf, perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Ini menggambarkan kepada kita bahwa ternyata tatkala kita dihadapkan di tengah-tengah masyarakat, umumnya insya Allah kaum muslimin itu di dalam mengamalkan ibadah keseharian itu ada di sana mazhab yang berpendapat padanya. Hanya saja mereka mungkin istilahnya mengikuti, atau dengan kata yang lebih sering kita dengarkan, mereka bertaklid. Misalnya apa kata gurunya, apa kata, ya bahasa yang umum, apa kata kiainya. Ini mendidik kita, membimbing kita, bahwa kita jangan terburu-buru mengklaim. Mengklaim terlebih menyalahkan. Itu di sana, atau itu si fulan, jangan mengikuti apa yang dia lakukan, itu ajaran siapa itu. Khawatir memang di situ yang dilakukan adalah sebuah pendapat dari madzhab, atau sebuah madhab. Contohnya, mayoritas di tempat kita itu kan apa? Hah? Madhabnya apa? Mayoritas orang Indonesia madhabnya apa? Syafi'i, kan gitu. Pengikut apa? Pengikut Syafi'i, ya. Mayoritasnya. Yang lebih mendominasi itu apa? Syafi'i, ya. Makanya beliau katakan, hendaknya dilihat pada sebuah mazhab dan juga khilaf yang ada di situ. Belum tentu artinya ini pendapat dari mazhab Syafi'iyah terus tidak ada perselisihan padanya. Paham? Jangan sampai nanti kita mengklaim, duh, katanya mazhabnya Syafi'i. Syafi'i aja tidak begitu. Belum tentu, ya. Bisa saja di dalam mazhab itu sendiri ada perselisihan. Ya mungkin yang dilakukan adalah khilafur rajih misalnya. Yang dilakukan, yang dipraktekkan itu menyelisihi yang kuat. Tetapi kan kita tidak boleh mengklaim bahwa kamu ikut siapa? Kamu ikut agamanya siapa itu? Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa tahapan-tahapan yang kecil semacam ini yang Syekh ingatkan itu mendidik kita, terlebih kalau kita sudah membaur dengan masyarakat. Kadang mereka mungkin meminta kita untuk mengimami misalnya, terlebih mulai sudah memposisikan minta untuk diberikan pengajaran dan seterusnya, ini paling tidak kita punya wawasan. Qala wal yakun i'timaduhu ala masailil khilaf, kemudian hendaknya dia menjadikan sandarannya dalam masalah-masalah khilaf. Ketika seorang mendapati bahwa dalam permasalahan fikih, dan itu rata-rata dalam fikih, dalam sebuah permasalahan fikih, yaitu di situ ada khilaf padanya, ada cara pandang ulama dalam masalah itu, maka hendaknya dia menjadikan sandaran dalam masalah khilaf. Falyanzur fil mas'alati, dan hendaknya dia mencermati dalam masalah yang sedang dipelajari. Kemudian wa ma tahtawi alaih, dan juga dia pelajari apa yang dikandung olehnya. Masalah sholat, masalah toharoh, masalah puasa. Dia pelajari masalah-masalah itu dan apa yang kandung olehnya. Qala fal yatlubhu min madhanih, hendaknya ketika mencari permasalahan, apa yang dikandung dalam masalah itu, itu dia mencarinya pada sumber-sumbernya. Pada apa? Sumber-sumbernya. Di antara yang membantu seorang bisa masuk kepada sumber memahami suatu masalah, ke tafsiri ayat, seperti tafsir ayat. Misal, barakallahu fikum, di dalam ayat, kan ada kandungan-kandungan yang di situ mengajarkan masalah fikih, masalah peribadahan. Paling tidak kita merujuk kepada tafsir. Atau juga kalau dasarnya hadis, ya tafsir hadis, penjelasan hadis, bagaimana penjelasan para ulama. Dan itu masuk kepada kita kepada di syuruh atau syuruhat, pensyarahan, penjabaran. Juga yang ketiga, wa kalimatin lughatin, kalimat-kalimat yang diambil dari sisi bahasa Arab. Ini penting. Karenanya barakallahu fikum, ilmu bahasa Arab sebuah ilmu yang tidak bisa disepelekan. Betul, di sana fikih-fikih praktis, orang mungkin katanya tidak pakai bahasa Arab, saya juga bisa kok. Artinya kan orang mungkin mengatakan, apa harus dipersyaratkan kalau orang mau sholat sesuai dengan tuntunan Nabi, itu harus pinter bahasa Arab dulu. Ya tidak. Ya dia harus misalnya belajar. Tetapi, kalau kita sudah masuk kepada berbagai macam khilafat, perbedaan, persisihan. Misal, dalam masalah ini ada sekian terjadi perbedaan. Dari sisi mana? Dari sisi apa kok diperselisihkan? Nah, mungkin kadang-kadang dari sisi bahasanya. Dari sisi apa? Bahasanya. Ya. Makanya di situ dikatakan, di antara mawana, sumber yang mendukung, sumber yang membantu seorang bisa mendalami dalam berbagai macam masalah dan yang dikandung olehnya, adalah tafsir ayat, tafsir hadis, dan juga kalimat lughah, kalimat bahasa, kata yang di situ ditinjau dari sisi bahasa. Kan banyak nanti dalam fikih itu seringkali para ulama misalnya babu asyam, as-sawmu lughatan, ya. Puasa kalau ditinjau dari sisi lughah bahasa maknanya imsak, menahan. Imsak, menahan. Sehingga itu lebih kuat dari makna syara', makna syariat. Kalau secara syariat kan imsak an muftirat, menahan dari perkara yang membatalkan, makan, minum, atau yang dikatakan hubungan suami istri, dari mulai fajar, qadik sampai tenggelamnya apa? Sampai tenggelamnya matahari. Padahal kalau dilihat dari sisi bahasanya lebih umum, menahan dari berbagai macam hal, lebih kuat. Nah, tuma qal wa yatashaghal bi usulil fiqh. Kemudian mulai melangkah seseorang untuk masuk menekuni dalam perkara usulul fiqh. Usul al-fiqh. Pokok-pokok prinsip-prinsip dalam masalah fikih wabil fara'id. Juga dalam masalah fara'id. Waliya'lam annal fiqha alaihi madarul ulum. Dan hendaknya seorang ketahui bahwa di atas fikih itulah perputaran semua ilmu. Sumber perputaran semua ilmu ya ada pada fikih. Ada pada fikih. Qala fa hadhihi syadaratun. Dan inilah untaian mutiara min taujihatil ulama, dari bimbingan para ulama rahimahullahu taala li talibil ilmi, kepada para penuntut ilmu. Jadi nukilan-nukilan yang dinukil oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis rahimahullahu taala itu nukilan-nukilan dalam rangka memaparkan untaian kata-kata yang bagus dari bimbingan para ulama kepada para penuntut ilmu. Wahia khulasatun, dan itu merupakan ringkasan atau khulasatu tajarubihim bi tariqi ta'allum. Dan bimbingan tadi, muatan-muatan yang diutarakan oleh para ulama tadi merupakan kesimpulan, merupakan ringkasan dari pengalaman. Pengalaman di dalam waktu ketika mereka menempuh menuntut ilmu. Bagaimana cara belajar. Ahdauhalana, mereka hadiahkan kepada kita hifadhan ala waktina. Jadi bimbingan-bimbingan yang dibimbingkan oleh para ulama kepada penuntut ilmu itu mengandung ringkasan pengalaman mereka sewaktu, di waktu mereka menempuh perjalanan belajar. Mereka hadiahkan kepada kita untuk apa? Hifadhan. Sebagai bentuk pemeliharaan, penjagaan atas waktu kita. Karena kalau kita tidak tahu, maka waktu kita kadang lewat, habis. Kita belajar mungkin dari kecil, mungkin mulai masuk 4 tahun. Selesai ini nanti usia tambah 10 tahun. Selesai lagi usia 15 tahun. Tidak sadar sudah selesai usia 20 tahun. Terus begitu. Tidak nyadar sudah 25. Tidak nyadar lagi sudah 30. Terus begitu. Karena tidak mengikuti bimbingan para ulama, sehingga tidak punya sebuah hasil yang dia miliki. Berlalu begitu saja waktu. Makanya dikatakan oleh beliau, justru mereka hadiahkan kepada kita bimbingan tadi sebagai hifadhan ala waktina, sebagai bentuk pemeliharaan, penjagaan untuk waktu kita. Wari'ayatan litta'tisina ala nahji al-qawim. Dan juga untuk memelihara, terhadap penetapan atau sebuah perkara untuk menetapkan pondasi-pondasi supaya mereka betul-betul di atas an-nahji al-qawim, metode, cara yang lurus, cara yang benar, dasar supaya seorang berjalan di atas sebuah metode an-nahju al-qawim, sebuah metode, sebuah manhaj, sebuah tariqah, metode yang mengandung kepada kelurusan atau kebenaran. Qala falanahid an tariqihim, maka jangan sekali-kali kita itu menyimpang dari cara yang mereka lakukan. Karena itu pengalaman, bentuk pengalaman mereka, bagaimana para sahabat ketika berguru dengan Rasulullah SAW, bagaimana para tabi'in dan terus a'immah. Qala li'alla yaqa'a al-khalalu fi ma'lumatina, supaya barakallahu fikum tidak terjadi suatu kekeliruan. Al-khalal itu bisa mengandung kepada cacat, bisa mengandung kepada makna kerusakan atau kekacauan. Supaya dalam meraih hal-hal yang kita ilmui, yang mau kita pelajari, itu tidak kacau, tidak rusak. Tidak ada kerusakan, tidak ada kekacauan. Tidak ada sesuatu yang cacat. Itu bimbingan yang dibimbingkan oleh para ulama kepada kita. Qala fatakununa wa nahnu ahwaju ma nakunu ilaiha. Sehingga barakallahu fikum, dengan itu kita tidak jatuh kepada hal-hal yang akan mengkhianati kita. Kita tidak akan jatuh kepada perkara kekeliruan tadi. Karena kalau tidak mengikuti berarti kita seperti dikhianati terhadap cara kita belajar. Dan kita sangat membutuhkan barakallahu fikum kepada dasar-dasar yang di situ telah diajarkan oleh para ulama. Kita sangat membutuhkan terhadap apa yang telah mereka jalani. Kemakala al-muallif menukil salah satu bentuk tariqah yang dijalani oleh para ulama dahulu, generasi per generasi, masa per masa, ialah qala man lam yushafih aliman bi usulih. Barang siapa yang dia tidak pernah bertatap muka, artinya tidak pernah berguru, tidak pernah bertatap muka kepada seorang alim, bi usulihi, yaitu dengan mempelajari dasar-dasarnya. Kita sering mungkin barakallahu fikum, kalau postingan, kalau bentuknya di situ seperti kajian-kajian, ada doro, ada ini, itu mungkin seringkali kepada maklumat-maklumat yang sifatnya matang. Mungkin pembahasan ya, contohnya mungkin pembahasan ya. Seperti kita sekarang masuk kepada bulan apa? Ban. Mungkin dibuat kegiatan daurah misalnya tentang fikih siam. Fikih apa? Siam. Nanti mungkin dalam event lain berkaitan dengan masalah hath ala talabil ilm. Melihat para santri, melihat para ikhwan mungkin semangat dalam belajarnya itu sudah mulai mengendor, dibuat misalnya topik asungan, dorongan, motivasi untuk belajar. Kan begitu. Baik. Tetapi itu semua ya, perkara-perkara yang sifatnya global. Namun di sana seorang harus mempelajari hal-hal yang sifatnya dasar-dasar ilmu per bidang. Contohnya dalam Lughatul Arabiyyah. Arab juga punya apa? Dasar-dasar dalam bahasa Arab. Orang harus tahu apa itu isim, kan begitu ya. Orang katanya pinter bahasa Arab tapi isim tidak tahu, misalnya fi'il tidak tahu, huruf tidak tahu, istilah rafa' dia tidak tahu, istilah juga mansub dia tidak tahu, kan begitu. Nah, bahasa Arab yang mana yang dia pelajari? Padahal itu kan perkara-perkara pokok, hal yang mendasar dalam bahasa apa? Arab. Juga nanti dalam bidang-bidang yang lain. Maka dikatakan, malam yushafih aliman biusulih. Barang siapa yang tidak bertatap muka dengan seorang alim dalam mempelajari dasar-dasarnya, fayaqinuhu fil mushkilati dununu. Maka keyakinan dia, saya yakin bahwa ini benar. Ya iya. Orang kadang kan dengan berbagai macam maklumat. Apalagi kalau sekarang diistilahkan dengan apa? Tidak perlu belajar-belajar duduk. Kita sudah punya grup-grup misalnya ikut grup di posting ini, di posting itu. Lebih cepat, lebih praktis. Saya pengennya yang seperti ini. Yang praktis-praktis. Tidak perlu duduk belajar, tidak perlu menghafal, enggak pakai pusing. Karena namanya belajar itu kan duduk, kadang-kadang ngeluh punggungnya, ya. Kadang kesemutan, kadang ini dan begitu, harus banyak hal yang dia jalani. Maka dikatakan yakinnya dia dalam masalah yang di situ mengganjal dalam perkara yang muskilah, itu dununu adalah hanya prasangka saja. Karena begitu. Ya. Jadi seorang yang kadang dalam berbagai macam masalah itu kan ada istilah muskilah. Hal yang di situ mengandung kepada problem, polemik, atau hal-hal yang dikatakan, kok saya mengganjal ya dalam bab ini. Tapi saya yakin bahwa yang benar itu. Nah kata seorang alim bahwa siapa yang tidak duduk bersilap, bertatap muka dengan seorang alim untuk mempelajari dasar-dasar dalam mata ilmu pelajaran agama ini, maka keyakinan dia dalam menghadapi berbagai macam perkara yang di situ mengandung kepada hal yang mengganjal, yang mengandung kepada problem, maka dikatakan dunun, itu hanya prasangka saja. Beda dengan seorang alim. Sebab itu barakallahu fikum, kadang kita sering merasakan terkhusus dalam fatwa ya. Terkhusus dalam fatwa ya. Kita lihat bagaimana para ulama yang mumpuni dalam bidangnya. Para ulama yang mumpuni dalam bidangnya. Kenapa kok kita serahkan urusan agama kita misalnya dalam satu permasalahan. Kita merujuk. Merujuk misalnya kepada fikihnya ya, ulama-ulama zaman kita seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Ada di sana Syekh Muthaimin rahimahullah. Kan begitu ya. Nah, berarti kita memiliki apa? Memiliki keyakinan bahwa mereka orang-orang alim dalam sebuah masalah. Ya betul. Betul dalam masalah khilaf itu kan mesti ada yang benar, ada yang salah. Ya. Terkhusus khilaf yang di situ bukan tudat, tapi khilaf, misalnya khilaful faham. Khilaf dalam pemahaman. Mesti salah satunya ada yang keliru. Tetapi paling tidak kelirunya seorang alim yang sudah mempelajari, yang sudah menekuni, itu lebih ringan ketimbang kita yang tidak punya, apa bahasanya, tidak punya senjata apapun, tidak punya kemampuan apapun. Dan itu bukan taklid. Itu bukan taklid, tapi mengedepankan sebuah pendapat seorang yang lebih alim ketimbang kita. Iya. Dan hal ini ketika kita bangun, ya, hal ini ketika kita motivasikan diri kita, itu semakin membuat kita senang kepada ilmu, dan bukan bermakna kita ingin menelaah ilmu sampai seolah-olah dalam satu masalah itu detailnya luar biasa, tetapi kadang kita rapuh misalnya dalam memberikan sebuah kesimpulan. Yang dimaksud yang dimaksud dalam bab ini dengan dasar-dasar ilmu, ya. Dengan dasar-dasar ilmu yang kita berguru kepada seorang alim, itu paling tidak tatkala kita mempelajari suatu masalah, kita punya pegangan, ya. Kita punya pegangan. Jangan misalnya, mohon maaf ya, kadang kita ingin mengemas, kadang kita ingin seperti seolah-olah mengapresiasi semua pendapat. Akhirnya tatkala kita ngajar di kalangan orang awam, mohon maaf, dalam masalah ini pendapatnya apa ya? Oh, saya katakan wajib. Misal, besok berubah lagi. Bukan wajib, tapi sunnah. Akhirnya kadang orang awam bingung, loh, kemana Pak Ustaz ngomongnya mau wajib? Kok sekarang pindah sunnah lagi? Oh, besok misalnya makruh. Nah, kadang kita goyang sendiri. Nah, sementara kan kita sedang mengajar, memberikan ilmu supaya orang itu dengan ilmu itu yakin. Ya. Makanya barang siapa yang tidak pernah berguru, ya. Barang siapa yang tidak pernah bertatap muka dengan seorang alim untuk kemudian dengan datangnya dia, duduk bersilanya dia, bertatap mukanya dengan seorang alim, itu untuk mempelajari dasar-dasar dalam bidang ilmu yang ada, maka keyakinan dia dalam menghadapi berbagai macam masalah yang mengganjal, itu hanya prasangka saja. Nah, kalau berbagai macam masalah, kok kita hanya prasangka, sepertinya masalah itu wajib ya, saya kok kurang yakin. Kalau semua seperti itu, nah bagaimana nanti murid-murid kita? Ya. Bagaimana kemudian orang-orang yang selama ini mempercayakan kepada kita, tolong kami diajari. Kan kita seolah-olah mengajarkan untuk berbagai macam masalah itu hanya dibangun di atas keraguan. Orang mengatakan ke utara, kita ikut. Orang berpendapat begini, kita ikut ke sana juga. Nah. Tumaqal, warahimahullahu ابن عبد البر اتنع طلاب العلم في زمنه. Kemudian Syekh Abdul Salam menukil ucapan Ibn Abdul Bar, semoga Allah merahmati beliau, ketika beliau meratapi para penuntut ilmu di zamannya. Ini sekelasnya Ibn Abdul Bar. Kelasnya Ibn Abdul Bar di mana beliau meratapi di zaman itu para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu. Artinya kalau kita menengok kepada zaman-zaman dahulu, zaman-zaman silam, makanya kan ada istilah kadang-kadang bukan bermakna tidak ada kubu lain. Bagian ulama salaf itu kan kadang sampai menyatakan, dulu di zaman kami manusia itu hanya dua warna. Kalau tidak istilahnya ahlu sunnah, ya ahlu bid'ah. Kan begitu ya? Paham? Artinya kalau bukan orang yang ikut mengikuti sunnah Nabi, ya mereka-mereka yang menentang sunnah Nabi. Nah kalau sekarang yang kita hadapi kan wong yang mengatakan ahlu sunnah saja kan warnanya apa? Banyak banget kan begitu. Yang sana katanya juga mengatakan ahlu sunnah, yang sana juga mengatakan salafi. Kadang-kadang kita bingung. Ya, bingung. Naam. Rahimahullah. Ketika beliau meratapi para penuntut ilmu di zamannya, wa'aba alaihim, kemudian beliau mencela mereka, urujahum an tariqati ta'allum, mencela atas mereka ketika mereka itu keluarnya mereka dari metode belajar al-ma'rufah inda salaf, yang dikenal di kalangan para ulama salaf. Yaitu mereka mengambil cara sendiri. Oh, itu cara kuno. Ini metode baru. Ini metode gampang. Ya. Perhatikan al-barakah itu termasuk dalam tadarruj tadi. Dalam tadarruj tadi, itu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh para ulama salaf. Kita cari keberkahannya. Jangan sampai orang mungkin mengatakan, apa itu tulisannya Imam Muhammad bin Abdul Wahab? Misalnya seperti Qawaidul Arba. Empat pilar, empat faedah. Hanya empat saja. Saya bisa membuat 10, saya bisa membuat 20, saya bisa membuat sekian. Ya. Mereka meringkas seperti itu pertama supaya mempermudah. Dan itu tariqatun Nabi SAW. Beliau kadang dalam pengajaran itu menyimpulkan dulu di hati kalian dari sekian poin, kan begitu ya. Baru dijabarkan, kadang dijabarkan, baru disimpulkan. Thariqah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita seolah-olah seperti seorang yang ingin menjadi orang yang hebat. Nulis misalnya, satu tulisan. Kesalahan dalam masalah azan, sekian ratus. Dibuatlah azan dengan cara begini, ucapan begini, ini dipanjangkan. Loh kira-kira ketika antum buat 1, 2, 3 sampai 500 tadi, misal, itu ada tidak orang yang azan seperti itu, kan begitu ya. Jangan sampai kita mengada-ada, terus kita katakan itu sebagai kesalahan. Iya, kok enggak ada. Ya. Enggak ada kok disalahkan. Paham? Nah, ini seolah-olah bahwa muatan tulisan kita itu seolah-olah ini Masya Allah perkara baru yang belum ditulis oleh ulama dahulu. Nah, kalau kita kenal, kalau kita mengetahui para ulama, masyayikh, kadang memberikan apa? Samaha. Terkhusus kayak kita itu ajam, kan begitu ya. Kita ini kan ajam, artinya bukan orang yang secara pengucapan setiap hari dengan bahasa Arab. Sehingga untuk membedakan misalnya huruf-huruf yang jelas, ya, itu kadang masih diberikan tasamuh. Ya. Diberikan apa? Tasamuh. Naam. Kita kembali. Faqal, wa'alam rahimakallah. Wa'alam rahimakallah. Anna talab al-ilmi fi zamanina hada. Kemudian beliau berkata, semoga Allah merahmati Anda bahwa menuntut ilmu di zaman kami ini, wa fi baladina, dan di negeri kami ini, qad hada ahluhu an tariqi salafihim. Telah menyimpang para penuntutnya dari jalan yang dilakukan oleh pendahulunya. Ini ucapan Ibn Abdul Barr. Andai kata Ibn Abdul Barr hidup di zaman kita, mungkin sudah enggak ngomong lagi tentang penyimpangan, apalagi. Karena sudah jauh sekali, kan begitu. Barakallahu fikum. Qala qad hada ahluhu an tariq salafihim wa salaku fi dhalika ma lam ya'rifhu a'immatuhum. Di mana mereka menempuh di dalam cara belajar itu cara yang tidak dikenal oleh para pemuka-pemuka mereka, para pemuka salaf, imam mereka. Wabtada'u fi dhalika ma bana bihi jahluhum. Dan mereka mengada-adakan dalam cara belajar tadi yang semakin menampakkan kejahilan mereka. Wataqsiruhum an maratibil ulama qablahum. Dan kekurangan mereka dari derajat ulama sebelum mereka. Justru semakin menampakkan rendah di bawah rutabnya, kedudukannya itu dari ulama dahulu. Sementara kadang orang mengatakan ini masalah belum pernah dibahas oleh siapapun. Ya. Paham? Ya. Kadang-kadang orang-orang ketika gayanya ingin menyelisih cara yang dilakukan para ulama salaf, menganggap para ulama salaf, dan itu sudah diucapkan di masa-masa Imam Syafi'i rahimahullah. Ilmunya para imam itu sebatas izar. Apa yang ada pada izar, masalah haid, masalah nifas. Ya. Paham? Ini klaim-klaim yang mengatakan bahwa ilmu agama mereka itu cetek. Ya. Sedikit kapasitas dan kemampuan. Adapun kita, Masya Allah, ya, ada tatawur. Sesuatu yang mengandung kepada menerawang ke depan. Ya. Wawasan yang luar biasa. Padahal kalau dikembalikan, dikatakan justru mereka itu mengada-adakan cara yang baru dalam belajarnya, sehingga semakin nampak kejahilannya dan semakin menampakkan kekurangan, rendahnya martabat mereka dari ulama sebelumnya. Barakallahu fikum. Contoh ya, di masa Syekh Al-Qarawi, ketika beliau hanya mengajar di meja begini, di masjid, orang-orang yang katakan kalau bahasa kita orang-orang harakah, kaum pergerakan, mereka-mereka yang semakin membakar semangat para pemuda, ayo jihad misalnya. Yang namanya jihad itu ya berangkat ke front pertempuran, ya, perang, ya, walaupun gak harus izin misalnya dengan pemerintah. Itu yang namanya jihad. Adapun di meja begini, adapun hanya mengajar begini, mana buktinya? Kata beliau, kata beliau rahimahullah ya, dengan penukilan bahasa kita, berapa peluru yang kita lepaskan dalam setiap hari kita berbicara. Karena perang itu kadang-kadang senjata yang nyata, baik itu senjata api atau senjata tajam ya, pedang, panah dan seterusnya, itu kan ketika bertemu ya dengan siapa? Orang yang jelas-jelas boleh dibunuh. Iya. Kalau munafikin apakah dengan senjata? Ya senjata kita dalil, iya. Berapa peluru yang kita lepaskan ya? Berapa statement, berapa apa yang dituliskan oleh para ulama itu membantah mereka dan memukul langsung, sehingga berbagai macam kebid'ahan yang mereka lakukan itu apa? Hilang, sirna. Mereka tidak mampu ya. Nah, ini membutuhkan semangat seorang talibul ilmi, bahwa dalam belajar itu kita punya senjata. Misal sampai hari ini kan syubhat ya. Syubhat orang mengatakan Allah di mana-mana, itu kan banyak. Bisakah kita kemudian memukul syubhat tersebut dengan dalil, atau hanya kita katakan pokoknya Allah di atas kan begitu? Ya. Kalau mungkin kita mengembalikan cara-cara seperti itu, ya cara-cara ya sama saja dengan mereka. Barakallahu fikum. Sehingga dalam bab ini kata beliau, mereka mengadakan cara yang baru dalam apa yang mereka jalani, dan hal itu semakin menampakkan kejahilan mereka dan juga semakin menampakkan kekurangan mereka dari derajat ulama sebelumnya. Waqad rattaba Ibnu Jauzi jadwalan, dan Imam Ibnu Jauzi telah menyusun mengurutkan tentang sebuah jadwal. Jadwal ini kan daftar ya. Jadwal ada daftar atau kalau kita istilahkan mungkin jenjang li talibin atau li talibi, bagi seorang penuntut ilmu, ya balughu bihil muntaha, yang jenjang ini bisa mengantarkan seorang ilmu sampai kepada derajat terakhir yang akan dia jalani. Gampangannya kalau ingin jadi seorang profesor misalnya, ikuti bagaimana para ulama. Iya. Ikuti bagaimana para ulama. Pembahasan-pembahasan yang mereka lakukan. Itu kadang-kadang para profesor, kalau dibandingkan dengan muatan-muatan ilmu orang-orang yang tidak mempelajari dasar-dasar tadi, paham? Orang mungkin mengatakan, Masya Allah pembahasan seperti itu. Mereka seperti intelektual gayanya, penggabungan ini. Kan kadang-kadang kita terkesima dengan ucapan-ucapan seorang menghubung-hubungkan, menyinkronkan sesuatu yang maksudnya tidak sinkron. Akhirnya apa? Karena dengan kaidah-kaidah dasar-dasar ilmu tadi kita bisa memahami. Kita bisa apa? Memahami. Seringnya orang dengan intelektualnya, seorang kadang-kadang dengan seolah-olah mendewakan akalnya, semua harus kemas. Seolah-olah rasio itu dikedepankan. Padahal banyak masalah-masalah yang di situ dalam agama kita itu rasio kita tidak mampu. Nalar kita tidak mampu untuk barakallahu fikum apa? Menalarnya. Dan ini kalau kemudian kita jadikan sebagai pegangan bahwa semua pelajaran yang kita pelajari harus ditimbang dengan daya nalar atau harus rasional. Apa sih makna rasional itu? Apakah harus mampu? Ya, mampu. Seorang kemudian barakallahu fikum akal ini bisa menerimanya. Akhirnya banyak hadis-hadis yang kita tolak. Contohnya ya, Rasulullah SAW barakallahu fikum, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Kalau ada lalat yang hinggap pada minuman, kan suruh mencelupkan. Fa inna fi ahadi janaihi da wa fil akhari shifa. Di salah satu sayapnya itu ada penyakit dan di sebelahnya ada penawarnya. Nah, kalau kita misalnya barakallahu fikum ada seperti itu kan, enggak mungkinlah namanya lalat itu hinggapnya di tempat yang ini, tempat itu kan begitu ya. Secara rasional enggak mungkin, itu mesti ada kotoran. Dilepkan dulu, wah ternyata buahnya. Ya jangankan yang kena lalat, jajanan yang Anda makan aja mungkin lebih banyak virusnya dan lebih banyak istilahnya kumannya kan begitu. Kenapa Anda tidak menjadi sosok seorang yang semua yang mau dimakan itu masuk lab dulu kan begitu. Barakallahu fikum. Ada lagi, misalnya kadang-kadang orang mengatakan bahwa harus berlabel halal. Masya Allah, kita mampir kadang beli gorengan, tanya dulu, Mak, Bu, Pak, ini minyaknya minyak goreng apa ini? Kan begitu ya. Ada kehalalnya apa tidak? Wah, Masya Allah ya. Jadi hati-hati. Hati-hati dari perkara-perkara yang di situ kita membuat diri kita sendiri yang kerepotan. Dan hati-hati bahwa dalam beragama itu seolah-olah kita apa mengemas dengan sesuatu yang harus rasional, yang akal bisa menerimanya. Banyak hal yang di situ kadang-kadang akal tidak mampu menerima, tetapi kata Imam Ahmad dalam usul sunnah, barakallahu fikum, termasuk usul, termasuk prinsip, prinsip sunnah barakallahu fikum, kalau ada sebuah hadis, berita dari Nabi, yang kemudian kita tidak mampu langsung memahami tafsirnya, akal juga tidak mampu untuk mencernanya, maka yang pertama mengimani, bukan menolaknya. Ditunggu dulu, saya coba pelajari, kira-kira nanti ini rasional apa tidak. Berapa banyak tata cara ibadah, berapa banyak prinsip-prinsip yang ada akan terbengkelai dan kita tolak, kalau tolak ukurnya seperti itu. Kemakala rahimahullah, waqad rattaba Ibnu Jauzi jadwalan li talibi liyablugha atau yablugu bihi al-muntaha, yang dengan jenjang-jenjang tadi akan menghantarkan seorang kepada puncak atau akhir dari apa yang ia pelajari. Faqal wa awwalu ma yanbaghi an yukallaf, dan poin pertama yang seyogyanya untuk dibebankan ai talibul ilmi, yaitu kepada seorang talibul ilmi, fi sabah, yaitu ketika masa anak-anak, hifdzul Qur'an mutqinan. Kata beliau, pertama kali yang dibebankan kepada anak di masa mereka masih bocah, masih anak-anak, hendaknya kita mengupayakan untuk mereka menghafal Qur'an dengan mutqin. Apa maknanya? Fa innahu yathbutu wa yaqtaditu bil lahmi wa dam. Karena kalau hafalan itu dihafal masih kecil, usia-usia masih kecil, itu bisa kokoh, bahkan bisa dikatakan bercampur dengan daging dan darah. Paham? Artinya seperti sesuatu yang tidak apa? Takalluf lagi orang membacanya. Contoh ya. Tatkala kita mungkin dari kecil sudah diajari untuk hafal Al-Fatihah. Gampangannya, adakah seorang yang lupa dengan Al-Fatihah dalam membaca? Iya. Karena itu banyak rata-rata tatkala kita mencermati anak-anak kita menghafal, karena biasanya kan urutannya dari mulai apa? Juz 30, kemudian ke 29, ke 28, sampai kadang-kadang mandek pada pertengahan juz 15. Usia-usia sudah naik 12, 13, 15, bahkan kadang sampai 20, belum rampung. Sehingga surat-surat yang panjang yang di atas, juz-juz yang awal, itu bukan di masa-masa kecilnya. Akhirnya kadang-kadang terjadi kerapuhan, kurang kokoh. Tidak sekokoh ketika mereka masih kecil, paham? Bukan bermakna mau dibalik, ya. Tetapi barakallahu fikum, itu seringkali terjadi pengujian-pengujian. Biasanya anak-anak, barakallahu fikum, anak-anak kita yang sudah pada mulai besar, yang sudah selesai khatam Quran itu, rata-rata rapuhnya justru pada apa? Khusus yang ketika dia menghafalnya di akhir-akhir apa? Usianya. Karena beda. Beda penghafalan di masa kecil dengan ketika sudah besar. Karena masa kecil itu bisa kokoh, bahkan digambarkan oleh beliau, bercampur dengan daging dan darah. Ibaratnya mengigo saja kan bisa. Paham? Mengigo Quran. Ya. Mengigo membaca Al-Quran. Itu sampai mengigo mereka. Ya itu mungkin juga bisa dikatakan. Kita karena mungkin kesibukan kita misalnya ya. Dalam suatu perkara yang di situ terus terbayang pada pikiran kita, ya itulah yang kita igaukan dalam tidur kita. Qala summa muqaddimatu muqaddimatun fin nahwi. Kemudian melangkah kepada jenjang berikutnya, pendahuluan dalam masalah ilmu nahwi. Ya'rifu biha al-lahan. Atau mungkin dikatakan yu'rah biha al-lahan. Ketahui dengan muqaddimah pendahuluan nahwu tadi tentang sebuah lahan. Itu kekeliruan. Kekeliruan dalam mengi'rab. Kekeliruan dalam mengi'rab. Adapun kadang terjadi kekeliruan pada kita, ya kadang kita proses belajar. Tapi kalau nyata-nyata yang di situ jelas, misalnya ja'a Zaidun. Kalau dia mengatakan ja'a Zaidin, ya itu kan fatal ya. Ra'aitu Zaidan, ra'aitu Muhammadan, ra'aitu Muhammadin, ra'aitu Muhammadun. Ya fatal. Tetapi kadang-kadang kita mungkin membaca dalam satu kalimat. Kadang kita bermaksud ini adalah i'rabnya misalnya rafa, tapi kadang-kadang keliru. Ya. Falatat lisan, kadang terjadi sebuah kekeliruan. Baik, walaupun kita mengupayakan untuk menghindar, mengupayakan. Ya, karena tadi ya, kita katakan, barakallahu fikum, kita juga bukan orang Arab yang sudah terbiasa, demikian pula kita juga bukan Imam Sibawai, dan seterusnya. Artinya, kita mencoba untuk sama-sama belajar, barakallahu fikum, namun, hendaknya dengan muqaddimah, pembukaan, pendahuluan dalam nahwu tadi mulai mendidik kita, meminimalisir ya, dalam hal kesalahan-kesalahan ketika dalam peng-i'raban, lahan bacaan. Tuma al-fiqhu madhaban wa khilafan. Kemudian memasuki kepada masalah fikih satu madhab dan perselisihan yang ada padanya. Madhab yang ada, kemudian perselisihan yang ada. Wa ma amkana ba'da hadza min al-ulumi fa hifdhuhu hasan. Adapun kemudian kalau dia memungkinkan setelah itu sekian banyak ilmu dia tekuni, maka itu pun perkara yang mulia, fa hifdhuhu hasan, dan menghafalnya itu pun juga perkara yang sangat bagus. Wa yudhaf ila dhalik, wa yudhafu ila dhalika an-nadharu fi mutunil hadis wa mus talahihi. Kemudian diidhofahkan kepada perkara di atas, tambahkan kepada perkara di atas ialah melihat kepada masalah matan-matan hadis, matan-matan hadis, ya mungkin seperti yang sering kita dapatkan seperti penghafalan Arba'in An-Nawawiyah atau misalnya Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram ataupun yang lain, dan juga barakallahu fikum masalah mushalah hadis itu sendiri, mushalah hadis itu sendiri. Liyakuna al-fiqhu mabniyan al-Qur'an. Dan hendaknya fikih yang dipelajari dibangun di atas apa? Di atas Al-Qur'an, di atas dalil. Seorang fikih ini kan pemahaman ya. Fikih ini pengetahuan. Karena Imam Abu Hanifah juga mengatakan usuluddin, prinsip-prinsip agama. Contoh prinsip-prinsip agama seperti arkanul Islam, arkanul iman. Al-iman biru'yatillah. Mengimani bahwa Allah akan dilihat kelak di hari kiamat. Ya. Al-iman bi'uluwillah. Mengimani Allah itu berada di atas ketinggian Allah. Ini perkara usul. Perkara prinsip. Beliau mengistilahkan dengan fikhul akbar. Fikih besar. Fikih besar. Fikih besar ialah masalah usul ad-din. Karena itu Ibn Abdul Aziz, barakallahu fikum, beliau menyebutkan dalam muqaddimah atau hawiyah bahwa inna syarafa al-ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu yang dipelajari itu berdasarkan kepada suatu ilmu. Ilmu itu dikatakan mulia, seberapa mulianya? Bisyarafil ma'lum, tergantung kepada yang dipelajarinya. Nah, tauhid, aqidah, itu kan mempelajari apa? Zatullah. Mempelajari Zatullah Azza wa Jal, tentang nama, sifatnya, zatnya. Kemuliaan terhadap ilmu tergantung kepada yang dipelajari. Tsumma qala liyakuna al-fiqhu mabniyan al-Qur'an wa masaha an rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya fikih yang dibangun di atas Al-Quran. Dan juga apa yang sahih dari Rasul. Itu hadis-hadis yang sahih. Qala, fayablughu sahibuhu adharwata fil fadaili. Sehingga dengan demikian, seorang pemilik ilmu tadi bisa menghantarkan dengan kemampuan-kemampuan tadi pada puncak keutamaan. Pada puncak keutamaan. Ulama itu ditinggikan, ulama dimuliakan, ulama menduduki pada martabat yang alia, kedudukan yang tinggi, itu bukan karena nasabnya. Bukan karena nasabnya. Bukan karena tampannya. Bukan karena hartanya. Paham? Bukan juga karena daerahnya. Tapi karena ilmu tadi. Angkat, tinggikan. Sebagian budak, sebagian hitam, sebagian bahkan melihat fisiknya orang mungkin tidak mau duduk dengan dia. Ya. Paham? Tetapi karena ilmu tadilah menjadi seorang itu diangkat. Dan ini motivasi. Ya. Motivasi ya, kadang-kadang barakallahu fikum para tulab, anak-anak kita, kadang-kadang merasa ketika pas saat ketemu dengan saudaranya, ya, punya kerabatnya, yang ini cerita, yang satunya mungkin kadang-kadang dokter lah, yang ini jadi inilah, ya, jadi usahawan dan seterusnya. Kadang minder, jangan minder. Jangan minder. Menghafal Quran, memahami ilmu. Itu sudah Allah Azza wa Jal, barakallahu fikum, berikan keutamaan pada seorang. Jangan minder. Nah, jangan minder dengan perkara itu. Yakini, ya, yakini bahwa din itu yang akan menyelamatkan kita. Baik. Barakallahu fikum. Dan yang seorang bisa menghantarkan sampai pada puncak keutamaan ialah apa? Al-ilmu. Dan itu misdaqu sumbernya ialah apa? Qaulu ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma apa? Darajat. Allah mengangkat. Mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Baik di dunia maupun di akhirat. Qala Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah ta'ala. Berkata Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah. Adhan jam berapa? Kita keluar dulu Pak Zat. Baik, insyaAllah kita lanjut pada salat duhur ya. Demikian yang bisa kita bacakan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdus Salam bin Barjah rahimahullahu ta'ala. Untuk poin-poin yang berikutnya, insyaAllah kita sampaikan setelah kita tunaikan salat duhur. Demikian ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin.